الحمد لله الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة المرضية للعالمين رحمة وللمؤمنين منة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما وفقنا لما يحب ويرضى إلزام كتاب الله واتباع السنة واقتداء الأسلاف الصالحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معترف بوحدانيتي ومقر بالربوبية والألوهية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل البرية عند الله فضلا وجاها أرسله إلى عباده كافة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الهدى سيد كل المقتدى وعلى آله الكرام الشرفاء وأصحابه أنجم الأمة المهتدى ومن تبئ ونصر سنته في كل حين وحالة وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله حق تقاته بمعرفة الحق واتبائه ومعرفة الباطل واجتنابه. واعلموا رحمكم الله أن الله قد أتم لنا النعمة ورضي لنا بالإسلام دينا، فهذا الدين ملة إبراهيم خليله، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فبلغ حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة بالرحمة، فكان أمته خير أمة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah karunia umur yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ini, kita pergunakan semaksimal mungkin untuk merawat dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menambah berbagai ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kegiatan aktivitas kita sehari-hari ini selalu dibimbing dan disinari oleh cahaya nabawi, sehingga kita akan melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala kita dahulukan, daripada kita mementingkan kepentingan-kepentingan nafsu dan diri sendiri. sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iman kita dalam keadaan terawat dan meningkat, serta kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, radiyatan mardiyah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wujud dan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti dan penyebab rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta, semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan aku Allah subhanahu wa ta'ala tak mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta atau makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan pedoman dan panduan hidup yang dapat mengantarkan pada cita-cita kita, yaitu hidup damai, tentram, bahagia dunia dan akhirat. Pedoman itu berupa ajaran-ajaran agama Islam yang telah sempurna, teruji dan terbukti kebenarannya, yang isinya amat memenuhi kebutuhan hidup kita. Ajaran-ajarannya amat ringkas, mudah untuk dilaksanakannya, serta banyak dan penuh pahala dan mengantarkan pada kemuliaan. Faya masyarul muslimina rahimakumullah, hal itu sesuai dengan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupi padamu nikmat-nikmatku, dan aku Allah subhanahu wa ta'ala telah ridho Islam sebagai agamamu. Faya masyaral muslimina rahimakumullah, meskipun agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah, benar dan amat memenuhi kebutuhan hajat kehidupan umat manusia, namun untuk mudah diterimanya dan dilapraktikannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara menyampaikannya dan mengajarkannya kepada umat manusia dengan lemah lembut dan didasari atas kasih sayang. Hal itu telah diakui dan diabadikan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, yang artinya, maka dengan rahmat Allah, kamu wahai Nabi Muhammad dapat berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersifat keras, berhati kasar, pastilah mereka akan menjauh darimu. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, sesuatu yang benar, yang dibutuhkan oleh seseorang, bila disampaikan dengan baik dan ramah, didasari dengan kasih sayang, akan menghasilkan hasil yang sempurna. Tetapi faya ma'saral muslimina rahimakumullah, bila cara menyampaikannya bertentangan atau sebaliknya, maka ajaran itu akan menimbulkan persepsi atau pikiran yang salah, serta kekacauan dan berantakan. Hasil perjuangan dan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap generasi-generasi yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telah teruji dan terbukti diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Yang artinya, generasi yang pertama yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan mereka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridho, puas dengan mereka, dan mereka pun puas dengan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Hal yang serupa telah diakui oleh delegasi yang dikirimkan oleh penguasa Romawi ketika mereka diperintahkan untuk menyelidiki akan kelemahan-kelemahan sahabat-sahabat Nabi. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Hal itu dilakukan untuk mengalahkan agama yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari penyelidikan itu mereka katakan kepada pemukanya, "Fakaifa taghlibuna ala qaumin ruhbaniyatun fil laili fursaniyatun fin nahar?" Yang artinya, bagaimana kalian akan mengalahkan satu umat yang telah terdidik? Malam harinya mereka giat beribadah, layaknya ibadahnya para pemuka agama. Sedangkan di siang hari, mereka giat bekerja, menekuni pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing. Giat dan semangat, mereka bagaikan tentara-tentara berkuda yang berbadah di muka barisan perang, yang pantang menyerah dan sulit terkalahkan. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Adapun kelompok-kelompok Islam yang mengajarkan dan menyebarkan agama Islam dengan bernuansa kekerasan, sebagaimana kita saksikan ISIS, paham Islam ala Irak dan Suriah, yang pada saat ini banyak diminati di negeri ini oleh golongan-golongan yang mempunyai ciri-ciri khas. Inisial mereka GMMJC, yang artinya golongan jenggot marat marit celana cingkrang. Golongan ini sangat bertentangan dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kelompok inilah yang pertama kali menghancurkan kejayaan Islam dari dalam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun wa la yushadda ahadun illa ghalabah." Rawahul Bukhari. Agama Islam ini adalah agama yang mudah, dan tak seorang pun mengajarkan agama ini dengan kekerasan, melainkan akan membawa kekalahan. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Adapun kelompok-kelompok yang mengajarkan paham bahwasannya dalam mendidik generasi sahabatnya Nabi gagal, istri dan sahabatnya ada yang murtad seperti golongan-golongan Syiah, hal ini adalah sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kedua kelompok tadi dan pengikut-pengikutnya telah diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia-manusia ada yang berkata dengan lantang, kami adalah golongan-golongan yang paling beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka bukanlah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita umatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahlul Hadis, Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud bahwasannya sahabat Abi Najah mendengar pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu may ya'shi minkum fasayaral ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin ahdu 'alaiha bin nawajid." Yang artinya, sesungguhnya di antara kamu yang masih hidup nanti akan menjumpai paham-paham atau ajaran-ajaran aliran yang berseberangan, yang banyak sekali. Maka pesan Rasul, tetaplah berpegang teguh dengan sunnahku, ajaran dan cara mengajarkannya, serta ajaran khulafa'ur rasyidin, pengikut-pengikut Nabi yang setia, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, dan sahabat Utsman serta Ali, yang telah mendapatkan, mereka itu telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, pegang teguhlah, bagaikan kalian menggigit dengan gigi geraham dengan kuat. Semoga fayah ma'asaral muslimina rahimakumullah, kita beserta keluarga dalam lindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dapat menjalankan ajaran sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh aslafun as-salihin, sehingga kita menjadi orang-orang yang radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Inna ablagha man tumisa bihil intifa' وأحسن ما تناولته الأسماء كلام من وقع بربوبيته الإجماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله شكرا على نعمائه، أحمده سبحانه وتعالى معترفا على أعظم آلائه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع لأمته. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعي دينه إلى يوم لقائه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فأجيبوا الله إلى ما دعاكم، وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. فقال تعالى آمرا ومخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.